bagaimana aku harus memulainya, cara untuk melupakannya. Kenangan indah waktu bersama dia, masa penuh kebahagiaan. Bayangan kemesraan masih terasa menggoda jiwa. Tradisi. Bagaimana aku harus memulainya, cara untuk melupakannya. Kenangan indah waktu bersama dia, masa penuh kebahagiaan. Bayangan kemesraan masih terasa menggoda jiwa. Menambah duka. Masa penuh kebahagiaan, bayangan kemesraan masih terasa menggoda jiwa. Terlalu manis semua untuk dilupakan, namun begitu pahit bila untuk dikenang. Menusuk hati menambah duka.